kecilku, kabelum dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Ternyata hangat nafas segar harum tubuhmu, katuturkan segala mimpi-mimpi serta harapan. Yang penuh